Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'a rasulur rabbina bil haqq wa nudu'u tilkumul jannatu urithuha bima kuntum ta'malun. Wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dari dan nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa malam yashalam yakun la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ya ulul albab. Qala dan fi ayatil ukhra. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusira wa ladini kulli walau karihal kafirun. Wa qala dan fi ayatil ukhra wa adallahu alladziina amanu wa minkum wa min salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Kam stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul wa'dil amin la yazharna al-islam hatta yurudal kufra ila mawatini wa la yahudduna biharubil islam. Al-hadis awkamakal أو كما قال في حديث الأخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من هدى لهم ولا من خالفهم حتى نزل عيسى بن مريم أو كما قال في حديث الأخرى حتى تقوم الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس تأمير هذا المسجد الكوثر حفظكم الله ووزرائه الذي قد يقيم بخدمة هذا المسجد وإلى الشباب والفتيات تنفيذ الذي يقوم بهذا البرنامج وإلى حاضرين والحاضرات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah menakdirkan kita bisa bertemu kembali. Ini kali kedua kita hadir di Masjid Al-Kautsar ini rahmati Allah. Sebagaimana pembahasan tempo hari, kita berharap memang masjid ini menjadi salah satu dari wasilah kita, menjadi wasilah yang menyampaikan kita pada telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar. Amin. Maksud saya di dalam surga nanti. Ini merupakan sebuah upaya kita untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Rasulullah SAW. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka surga yang paling baik adalah mereka yang rumahnya paling jauh dari sini. Kayaknya lebih bagus, karena langkahnya lebih banyak. Ada yang dari luar kota Bandung? Oh ada? Ya. Saya kira cuma saya aja yang dari Rancaikek. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Akang Teteh yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas dalam pembahasan yang pertama tentang kontribusi para pemuda di dalam kebangkitan Tauhid di masa-masa dulu. Kita pernah membahas sosok yang kita kenal dengan nama Waddah ya, dalam cerita Ashabul Ukhdud. Kemudian juga kita kenal Ashabul Kahfi. Dan juga kita mengenal ada Mus'ab bin Umair di masa Rasulullah SAW yang menjadi pembuka bagi Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Wasilah Rasulullah bisa hijrah ke Madinah adalah karena pembukaan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Di mana Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah sebagai duta pertama untuk mendakwahi penduduk Madinah dan makin menguatkan Madinah untuk menyambut Rasulullah dan para sahabat. Dan luar biasa Mus'ab bin Umair yang bisa dibilang masih pemuda, kurang lebih usianya sekitar 18 tahun. Di mana Mus'ab bin Umair dia lebih memilih Allah, Rasul dan jihad fisabilillah ketimbang harta kekayaan, cinta orang tuanya dan juga puja-pujian dari gadis-gadis Mekah. Seorang pemuda yang tampan, takwa, cerdas, kaya raya, tapi dia tinggalkan kekayaannya, dunianya demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Sehingga berkat jasanya lah Rasulullah bisa hijrah ke Madinah. Artinya hijrahnya Rasulullah ke Madinah mendapatkan jalan yang mulus sehingga gayung bersambut. Bahkan ketika Rasulullah datang ke Madinah disambut oleh kaum muslimin yang sudah berjumlah mayoritas di sana. Sehingga orang-orang Yahudi terdesak. yang pada saat itu sebetulnya sudah ada, baru selesai pilkada di Madinah, di mana Abdullah bin Ubay terpilih sebagai gubernur Madinah. Tapi ketika karena kaum muslimin muncul di sana, artinya ketika warga Madinah sendiri masuk Islam, yang harusnya menjadi rakyatnya Abdullah bin Ubay malah jadi umatnya Rasulullah. Maka jadilah dia penguasa tanpa tahta, raja tanpa mahkota. Sehingga dia pura-pura masuk Islam karena khawatir diri dan keluarganya hilang, hartanya hilang, khawatir keluarganya dibantai. Itu perkiraan dia, sehingga dia pura-pura masuk Islam. Dan gara-gara itu pula lah orang-orang Yahudi Madinah dendam kepada kaum muslimin, termasuk Yahudi Yaman, Abdullah bin Sabah. Kemudian di masa sepeninggal Rasulullah SAW, kita mengenal para pemuda yang berperan aktif dalam kebangkitan Islam. Kita juga sudah membahas tentang Salihuddin Al-Ayyubi yang mencoba memerangi Syiah, yang kemudian Syiah berlindung kepada Eropa, maka terjadilah perang melawan Eropa. Eropa saat itu di bawah pimpinan Inggris, Inggris dipimpin oleh King Richard, maka terjadilah perang salib. Namun dimenangkan oleh Salihuddin Al-Ayyubi di tahun 1118 kurang lebih. Di tahun 1014 sepeninggal Salihuddin Al-Ayyubi muncul satu sosok yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, dan dia bernama Muhammad bin Murad, atau kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Seorang pemuda yang di usia yang ke-21 tahun, dia membebaskan 21 kota. Ya, usianya 21 tahun, membebaskan 21 kota. Dan kota yang terakhir, atau bisa dibilang negara terakhir yang dibebaskan adalah Konstantinopel, atau Turki hari ini. Sebagai kota yang ke-21, negara yang ke-21, di usia yang ke-21 tahun. Kita berapa kan usianya kan? Sudah berapa negara yang kita bebaskan? Ya, padahal Muhammad Al-Fatih itu dulunya adalah seorang anak raja yang bisa kita lihat. Gambaran anak raja, anak orang kaya, glamor hidupnya. Ya. Ya begitulah memanfaatkan kekayaan ayahnya. Namun ternyata seorang guru yang baik yang luar biasa. Jadi ada peran yang luar biasa dari guru dari Muhammad Al-Fatih ini. Siapa? Syekh Samsuddin. Guru terbaik pasti melahirkan murid yang terbaik. Maka Syekh Samsuddin inilah yang membentuk Muhammad Al-Fatih yang tadinya ya gimana ya? Hedonis ya, kemudian juga ya gitulah manja, dirubah menjadi seorang pejuang tangguh luar biasa yang kemudian kemunculannya ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, "La tuftahanna al-Konstantinia." Sungguh Konstantinopel akan terbuka, akan terbebas dari penjajahan kaum kufar, dari tangan-tangan orang-orang musyrik. "Khairul juyus dalikal juyus." Sebaik-baik pasukan yang membebas di buka bumi adalah pasukan yang membebaskan kota Konstantinopel. Fani'amal amiru amiruha. Dan sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang memimpin pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Namun, para sekalian, sekali lagi, itu adalah masa lalu kita. Sekarang kita dihidup di hari ini dan masa yang akan datang, di mana di hari ini kaum muslimin ada dalam keterpurukan perang Allah. Kalau kita lihat, kita pernah membahas fase-fase yang seperti ini. Ya, di mana di dalam fase-fase ini kita mendapati fakta kalau umat Islam cukup berjaya lama berkuasa di dunia. Ya, kurang lebih ada 1314 tahun umat Islam memimpin dunia sejak fase yang pertama sampai fase yang ketiga. Dan hari ini kita berada di fase yang keempat, di ujung fase yang keempat, di mana di fase yang keempat inilah Barat memimpin dunia, umat Islam terkesan dipimpin. Dan sangat jauh berbeda kondisi ketika umat Islam memimpin dunia selama 3 fase dengan Barat ketika memimpin baru 1 fase, dan itu pun belum lama. Belum 1 abad berapa Allah. Mereka baru 93 tahun. Kita 1314 tahun. Ya. Dan selama Islam memimpin dunia tidak ada yang namanya kolonialisme, imperialisme, genosida, invasi. Ya, tidak ada. Maka pada saat itu penulis lain ada sebuah pandangan yang cukup menarik dari seorang penulis Islam yang bernama Majid Kailani, berada dari Timur Tengah. Majid Kailani ini membuat satu pembagian periodisasi kepemimpinan umat Islam. Dosis yang pertama itu adalah periode sehat, di mana loyalitas umat saat itu, loyalitas manusia pada saat itu berporos kepada risalah Islam. Ya, berporos kepada risalah Islam. Sehingga seseorang dimuliakan, tolok ukurnya bukan karena apapun, tapi karena kedekatannya kepada Allah, karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Nah, ini disebutnya periode sehat, di mana periode ini dibuktikan, dirasikan dengan kemunculan Rasulullah dan para sahabat. Ya, itu fase ini. Fase satu yang kedua ini. Maka Rasul mengatakan khairul qurun qarni tsumma ladini ya'lunahum. Sebaik-baik masa adalah fasaku dan masa sesudahku. Dan juga masa sesudahku juga. Artinya masa khulafaur rasyidin sampai tiga kali dan berakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi dua fase ini adalah fase di mana kaum muslimin ada pada periode sehat. Sehingga sekali lagi loyalitas umat berporos kepada risalah Islam. Sehingga seseorang dipandang hina atau mulia dilihat dari seberapa dekat dia kepada risalah Islam, seberapa komitmen dia kepada Allah dan Rasulnya. Fase yang kedua adalah fase sakit atau periode sakit, di mana pada saat itu loyalitas umat berporos kepada orang, baik dalam bentuk kabilah, dinasti, ataupun dalam bentuk personal. Sehingga yang menjadi tolak ukur adalah siapa yang memimpin, siapa yang berkuasa, siapa yang bertindak. Dan itu diwakili oleh periode yang kedua, yang ketiga, maaf. Di sini kaum muslim melangi kesakitan, di mana sistem kepemimpinan berubah dari khilafah menjadi mulkan, bergeser dari Quran Sunnah kepada daulah, kepada mulkan, kerajaan. Walaupun umat Islam masih berpegang teguh pada Quran Sunnah, tapi dari segi kepemimpinan ini terjadi krisis. Sehingga dari krisis kepemimpinan inilah menyebar kepada krisis ukhuwah, sehingga sesama kaum muslimin saling menyerang. Dinasti Umayyah diserang oleh dinasti Abbasiyah, itu sesama muslim. Krisis ukhuwah, bahkan terjadi krisis muamalah, ya, sehingga juga terjadi krisis akidah. Na'udzubillah. Itu periode sakit. Nah, periode yang ketiga adalah periode kematian. Artinya kaum muslimin mengalami kematian, di mana loyalitas umat diukur dari seberapa banyak dunia yang dimiliki. Ya. Tolok ukurnya adalah benda, materi. Maka loyalitas manusia itu bersandar kepada dunia. Siapa yang kaya raya dan berkuasa itu yang diikutin. Maka orang-orang dihormati karena kekayaannya, bukan karena ketakwaannya. Tuh. Terjadi tidak hari ini para muslim? Nah, periode sakit itu, periode kematian itulah periode kita hari ini, di mana hedonisme, materialisme menjangkit di zaman kita ini. Namun semua itu akan berakhir, kata Rasulullah, ketika nanti Islam akan zahir kembali di fase yang kelima, di mana kita berada pada saat momen-momen transisi periode keempat kelima ini. Sehingga zaman kita memang zaman yang luar biasa pedih, ya Allah. Terkait dengan itu, saya sampaikan ini ada mimpi Rasulullah SAW yang menjadi wahyu tentunya, karena mimpi Rasulullah itu wahyu. Ya, Rasulullah SAW walaupun mendapatkan wahyu lewat mimpi, ya, beliau menyatakan tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Tidur kedua matanya tapi hatinya melek. Beda dengan kita, ya. Kalau Nabi itu sekali lagi terpejam kedua matanya, tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Kedua matanya merem tapi hatinya terjaga. Kalau kita, kedua mata kita merem, hati kita ngorok. Tibra. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an beberapa tempat sebetulnya. Tempat yang pertama adalah dalam surat As-Saff ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, dengan membawa petunjuk, yaitu wahyu, wadinil haqqi, dan agama yang benar, yaitu Islam. Membawa wahyu, isi dari risalah Islam. Tujuannya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Jadi akan tiba saat di mana ideologi selain Islam itu akan hancur. Apakah itu kapitalisme, komunisme, Zionisme, Hinduisme, Budaisme dan isme-isme lainnya. Ya. Semuanya itu akan hilang ketika Islam zahir. Ya. Karena Allah akan memenangkan Islam itu tadi. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Nah, ada indikatornya nanti. Ketika Islam akan bangkit, saat itu Islam dibenci oleh manusia. Jadi umat Islam itu akan dibenci oleh agama-agama lain. Bahkan orang-orang selain Islam, kaum-kaum bangsa-bangsa yang berideologikan selain Islam itu akan memerangi kaum muslimin. Kenapa? Karena itu indikator dari kebangkitan Islam. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Jadi kalau Islam zohir tapi lempeng-lempeng wae, itu belum saatnya zohir. Ya, jadi belum saatnya tegak. Justru kalau Islam akan tegak itu ketika ditekan. Itulah sifatnya Islam. Ketika ditekan makin kuat. Seperti air, berawal. Yang namanya air tenang kan? Tapi ketika ditekan sekaligus maka air itu akan menciprat kepada mereka yang menekannya. Begitulah Islam. Atau walaupun ketika dia sedikit, air kalau sedikit dia tidak bisa merobohkan, tidak bisa menembus dinding, benteng. Kan dia nunggu teman-temannya. Ayo kan dia ngaji. Makin lama makin banyak kan? Ketika banyak jebol tuh bendungan. Begitulah Islam. Ketika minoritas diinjak-injak, maka ketika yang minoritas ini bersatu padu, maka dia akan menjadi kuat. Sehingga apapun tidak akan bisa menghalanginya. Begitulah saatnya nanti ketika Islam zahir. Terkait dengan ayat ini, Rasulullah SAW dinyatakan pernah bermimpi begini. An Umi Fadil an Abdullah ibn Abbas, dari Umi Fadil dari Abdullah bin Abbas qalat, ia berkata, "Bainama nahnu bi Makkah, ketika kami berada di Mekah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya di malam hari. "Fanadi," lalu beliau menyeru. Beliau berkata dengan suara yang lantang, "Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah?" Salasan, beliau mengatakan ini 3 kali. Yeah. Salasan 3 kali. Faqama Umar bin Khattab, maka berdirilah Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah, faqala, dan berkata kepada Rasulullah, "Na'am, betul ya Rasulullah. Anda telah memberikan perintah Allah kepada kami." Apa kata Rasulullah SAW? Ya, "Tsumma asbaha," kemudian datang waktu subuh. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda ketika waktu subuh tiba, sebelum azan dikumandangkan, "La yazharannal islamu hatta yaruddal kufra ila mautinih." Sungguh Islam akan zahir di muka bumi sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asal mereka. Kapitalisme akan kembali ke tempat asalnya. Di mana? Amerika. Komunisme akan kembali ke tempat asalnya. Rusia. Zionisme akan kembali ke tempat asalnya. Israel. Hinduisme akan kembali ke tempat asalnya. India. Budaisme akan kembali ke tempat asalnya. Nepal. Apalagi perempuan. Marxisme akan kembali ke asalnya. Seperti itu. Maka yang ada di muka bumi cuma Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika Islam zahir, demi Allah, tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi yang tidak disentuh oleh Islam. Seperti cahaya matahari yang menyentuh bumi ketika dia terang benderang menyinarinya. Baik di kota ataupun di kampung, semua pintu rumah-rumah manusia akan dimasuki oleh Islam. Wala yahuddanal biharu bil Islam, bahkan lautan akan tunduk kepada Islam. Jadi nanti orang akan Islam itu akan terasa sampai di lautan, bukan hanya di darat. Jadi ketika kita ke laut pun Islam akan hidup di sana. Nah, baik penuh sekalian. Nah, namun ada kendala saat itu. Ya, kata Rasulullah, "Wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun." Nah, indikator Islam akan bangkit seperti ini adalah ketika datang kepada manusia satu zaman, yata'alamun al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an, wa yaqra'unahu, dan mereka membacanya, sumayaquluna, kemudian mereka berkata. Sekali lagi penulis, ini terjadi zaman sekarang. Menjelang Islam zahir nanti dan kekafiran akan kembali ke asalnya, akan muncul dulu satu masa di mana di masa itu muncul ada orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga membacanya. Saking hebat mereka mempelajari Quran dan membacanya, maka orang-orang kagum kepadanya. Di sini mereka dengan bangga mengatakan, "Qad qara'na al-Qur'ana," kita sudah membaca Al-Qur'an, "wa 'alimna," dan kita sudah menguasai ilmu-ilmu Quran. Faman hadzal ladzi huwa khairum minna? Maka siapakah yang lebih baik dari kami? Tidak ada yang lebih baik dari kami selain dari kami, itu ahlul bid'ah. Maka dengan mudah dia mengatakan, ini ustaz bukan sunnah, ini jamaah bukan sunnah. Terjadi tidak hari ini? Hebat kan ketika mereka berbicara tentang Quran? Hebat ketika mereka berbicara tentang Islam. Tapi demi Allah, kata Rasulullah, sekali lagi masalah ini menjelang kebangkitan Islam. Kayaknya harus dipertegas nih sama saya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, terkait dengan ini. Terus saya jelaskan dulu ini biar pada mulai nyambung. Dan ada heras. Faman hadzal ladzi huwa khairum minna? Siapakah yang lebih baik dari kami? Kata mereka. Sombong sekali mereka, kata Rasulullah. Fahal fi ulaika min khairin? Emang ada kebaikan pada mereka itu? Qalu, mereka berkata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ulaika? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang merasa lebih baik dengan bacaan Qur'annya dan merasa lebih baik dengan ilmu yang mereka punya. Apa jawaban Rasulullah? Kira-kira siapa? Qala, Rasulullah menjawab, ulaika minkum. Mereka dari kalangan kalian, artinya di kalangan kita umat Islam. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Jadi berdasarkan nas ini, ahli neraka itu bukan orang yang tidak mengenal Islam, yang tidak menyembah Allah, bukan. Seorang yang kelihatannya hebat, kehebat kelihatannya luar biasa ilmunya, tapi mereka lah bahan bakar api neraka. Jadi hati-hati, tidak boleh kita merasa lebih baik daripada kelompok lain. Tidak boleh karena kita menguasai Quran lalu kita mengatakan ini ustaz bukan sunnah, ditahzir dia. Aduh, apa guys lah. Ini sekalian, fenomena. Dan ini menjelang kebangkitan Islam. Jadi luar biasa. Ketika Islam akan bangkit, itu diketakannya dari dua arah. Pertama dari faktor eksternal, dari musuh-musuh Islam. Dan kedua dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Kalau menghadapi orang yang di luar Islam ini mudah. Karena sudah jelas mereka, kekafirannya kan. Penentangannya sudah jelas. Tapi kalau menghadapi mereka yang di dalam tubuh umat Islam, ini susah. Karena mereka berada di dalam barisan kita kan. Maka energi yang dibutuhkannya lebih besar daripada energi yang kita gunakan untuk memerangi yang di sana, yang di luar sana. Orang-orang kafir, energi yang lebih besar lagi. Mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya. Sekalian, maka luar biasalah umat yang hidup pada saat itu ketika mereka akan menzahirkan Islam. Maka wajar kata Rasulullah, mereka adalah kaum yang terbaik sejak Allah menciptakan alam semesta. Jadi bukan para nabi, bukan malaikat, bukan para sahabat. Para malaikat wajar, Allah menurunkan wahyu pada mereka kan? Wajar mereka beriman. Para nabi dan rasul wajar juga wahyu turun melalui mereka. Para sahabat wajar, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari urang. Bukan nabi, bukan rasul, bukan pula malaikat, bukan pula sahabat. Dan kita tidak didamping oleh seorang nabi pun. Dan kendala kita untuk berdakwah besar luar biasa. Bahkan sang kampion kesesatan akan muncul iblis dan dajjal. Maka sekali lagi perjuangan. Perjuangan kita ini perjuangan yang paling bergengsi. Reputasi yang kita perjuangkan bukan nama baik para nabi dan rasul semuanya, bukan. Tetapi nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita perangi adalah makhluk yang mengaku Allah. Sementara kita didamping oleh seorang nabi pun. Betul? Maka betapa bergengsinya jihad akhir zaman ini. Maka beruntunglah mereka yang hidup di akhir zaman. Amin. Kok pada gak mengaminkan ini? Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nah, ini periodisasi kepemimpinan yang tadi sudah saya gambarkan dalam bentuk bagan. Nah, ada indikator-indikator kebangkitan Islam. Ya, indikatornya apa para mbak-mbak sekalian? Ini ada 5. Indikator dari Islam itu akan bangkit. Pertama, menguatnya tekanan musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin. Pertama di mana? Di Turki. Contoh juga itu. Jadi ketika umat Islam hancur pertama kali, hilangnya kepemimpinan umat Islam itu kan Turki. Nah, pada saat itu, kaum muslimin di Turki karena sudah merasa berjaya, berkuasa, lupa kalau mereka punya kewajiban tetap untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu ditinggalkan. Karena sudah merasa berjaya, sudah merasa berkuasa. Jadi aman-aman saja, padahal kemaksiatan muncul di mana-mana. Ya, sehingga saat itu Turki hancur. Kemudian Suriah. Kemudian juga Mesir. Ya, dan kalau kita lihat sebetulnya, negara muslim mana yang belum ditekan oleh musuh-musuh Islam? Indonesia sudah. Malaysia sudah sebetulnya. Ya, Thailand sudah. Filipina sudah. dia ngomong, nah Brunei barangkali yang belum ya, Brunei barangkali yang belum, para sekalian. Baik, perempuan yang dirahmati Allah, ini saya perlihatkan bagaimana tekanan demi tekanan yang dihadap, yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Setelah itu kita bahas siapa sebetulnya para pelaku kebangkitan Islam, yang saya yakin di situ adalah para pemuda ujung tombaknya. Betulkah demikian? Nanti kita bahas, perempuan. Kalau kita cukup waktunya. Baik, pertama ini kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan yang dialami oleh kaum muslimin. Tinggal 2 menit ya, wah ini tanggung berarti kalau saya putar. Jadi ketika negara-negara kaum muslimin itu ditekan oleh orang-orang kafir, maka disitulah pertanda umat Islam justru akan bangkit. Ya. Mesir adalah negara yang tidak pernah lekang dari kudeta militer. Sekali-kalinya pemilu sebagaimana Myanmar itu dilakukan pasca tumbangnya sang diktator yang bernama Hosni Mubarak. Pemilu pertama dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin, di mana Muhammad Mursi berkuasa. Namun apa yang terjadi? Baru 1 tahun 3 bulan Muhammad Mursi memimpin, satu tahun 30 hari ke Mesir, kemudian diperangi, digulingkan, dan ini proses penggulingan. Sekali lagi ini adalah indikator kebangkitan Islam. Ditekannya kaum muslimin dalam musuh-musuh Islam. Subhanallah azim, nanti kita lanjut para muslimin. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah salat isya nanti. Kita akan dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah.